بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوان في الدين رحماني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita pada kitab Tauhid. Ada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid li Syaikh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Kita masih melanjutkan bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-191 sampai 192. Allah SWT berfirman, ayushrikuna ma la yahluku syai'a wahum yahlukun wahum yukhlakun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan apapun, sedangkan mereka sendiri diciptakan oleh Allah SWT? Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Dan mereka tidak mampu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menyerunya, dan tidak pula mereka mampu untuk memberi pertolongan terhadap dirinya sendiri. Jadi sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu, mereka adalah sesembahan yang tidak bisa menciptakan, bahkan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa memberikan pertolongan kepada penyembahnya, dan tidak pula bisa memberi pertolongan kepada dirinya sendiri. Kemudian dibawakan firman Allah SWT yang lainnya dalam surat Fatir ayat yang ke-13 sampai 14. Allah SWT berfirman, wa qawlihi ta'ala, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir, in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir. Walladzina tad'una min dunihi, dan orang-orang yang kalian seru, kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuna min kitmir, mereka itu tidak memiliki sesuatu apapun, walaupun yakni sebesar kulit ari, ya, kitmir, kulit yang tipis yang ada pada biji kurma, ya. Sekalipun segitu, mereka itu tidak memiliki apapun yang di langit ataupun yang di bumi. Semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. In tad'uhum la yasma'u du'akum, jika kalian berdoa kepadanya, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, dan sekiranya mereka mendengar doa kalian, sekiranya mereka dengar, mastajabu lakum, itu pun mereka tidak kuasa untuk mengabulkan doa bagi kalian. Yang bisa mengabulkan doa itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan kelak pada hari kiamat Sesembahan-sesembahan selain Allah itu akan mengkufuri, mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan. Kalian meminta kepada selain Allah, kalian beribadah kepada selain Allah, maka sesembahan-sesembahan yang atau makhluk-makhluk selain Allah itu akan mengingkari kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mislu khabir, dan tidak ada yang bisa mengkhabarkan tentang akibat-akibat dari perkara itu seperti yang dikhabarkan oleh Allah Zat yang Maha Mengetahui. Mislu khabir, khabir di sini adalah Allah, alimun biha wa wallah, Zat yang Maha Mengetahui tentang akibat perkara dari kesyirikan tersebut. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, walladzina tad'una min dunihi ay alladzina tad'unahum ghairallah, yakni orang-orang yang kalian seru mereka selain Allah, baik dari kalangan malaikat yang kalian mintai dari kalangan malaikat atau dari kalangan para nabi, kalian berdoa kepadanya. Begitu pula para berhala-berhala dan selainnya. Ma yamlikuna min kitmir, mereka itu tidak memiliki sesuatu apapun walaupun kitmir. Yani kulit ari al-lafafatu allati takunu ala nawati tamr, kulit yang ada pada yakni biji kurma itu tadi. Kalau kita makan kurma, kita dapati di kulitnya itu ada kulit tipis putih. Itu kitmir namanya. Kulit arinya itu. Nah, sekalipun sebesar itu, mereka yang diibadai selain Allah, yang dimintai selain Allah dari kalangan para malaikat atau para nabi, mereka tidak mempunyai apapun. Itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum, jika engkau berdoa kepada mereka, para malaikat, para nabi, orang-orang soleh dan lainnya, mereka itu la yasma'u du'aakum, tidak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, kalau sekiranya para malaikat, para nabi yang telah wafat atau orang-orang soleh itu mereka mendengar doa kalian, mastajabu lakum, mereka pun tidak akan bisa mengabulkan doa kalian. Ini firman Allah, nah, yang Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat 13-14. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum yunkirunahu, yakfuruna bisyirkikum, mereka mengkufuri kesyirikan kalian, yakni mereka mengingkarinya. Kalian berdoa kepada selain Allah diingkari oleh yang kalian berdoa kepadanya. Kalian berdoa kepada nabi misalnya, para nabi itu mengingkari. Orang-orang soleh yang kalian doa itu juga mengingkari. Wa tabarra'una mimman asyraka bihim Allah, mereka pun berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik kepadanya bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam surat Al-Ahqaf yang telah lalu ayat yang kelima ke enam. Waman adullu mimman, waman adullu mimman yad'u min dunillah la yastajibu nahu, la yastajibu nahu ila yaumil qiyamah, dan siapakah orang yang lebih sesat daripada orang-orang yang mereka berdoa kepada selain Allah yang tidak pernah bisa mengabulkan sampai hari kiamat, tidak pernah mengabulkan doa itu. sampai hari kiamat dia bisa mengabulkannya. Wahum an du'aihim ghafilun. Sementara mereka yang dimintai doa itu dari kalangan para malaikat atau orang soleh atau orang ini para nabi, mereka itu ghafilun. Dari doa yang mereka panjatkan itu, mereka itu lali. Bahkan sebagian mereka dari kalangan malaikat, mereka sibuk masgulun. Sibuk dengan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah. Sehingga mereka tidak menyadari ternyata ada orang yang berdoa kepadanya. Dalam keadaan lalai mereka tidak ngerti, ya. Walau sami'u mastajabu lakum la yaqdiruna ala matlubuna minhum. Mereka tidak kuasa untuk memberikan apa yang kalian minta. Alamat atlubu namun yang kalian minta dari mereka itu, mereka tidak kuasa untuk mengabulkannya. Bagaimana mereka kemudian yang selain Allah itu dimintai doa? Dan lebih mengirikan lagi, kelak pada hari kiamat makhluk-makhluk yang dimintai doa, yang diibadah itu akan mengingkari kesyirikan kalian. Kalian berbuat syirik kepada Allah, berdoa kepada selain Allah, itu akan diingkari oleh yang kalian berdoa kepadanya. Bahkan telah disebutkan di pertemuan yang lalu, mereka itu menjadi musuh bagi kalian. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'daa. Dan jika kelak nanti manusia dikumpulkan, kanulahum a'da, sesembahan-sesembahan yang dimintai tadi menjadi musuh bagi orang yang menyembahnya. Na'udzubillah min dzalik. Wala yunabbi'uka mislu khabir, dan tidak ada yang mengkhabarkan kepadamu akibat akibat dari perkara itu, kejelekan, kesyirikan itu, seperti yang dikhabarkan oleh zat yang alim, alimun biha, yang mengetahui tentangnya, tentang akibat-akibat perkara tersebut. Wa huwallahu subhanahu wa ta'ala, itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa mengabarkan kepadamu tentang akibat dari perkara-perkara itu selain alimun biha, yang mengetahui dengannya, itulah Allah. Bahwa kesyirikan itu akibatnya demikian. Dia akan merugi di dunia dan di akhirat kelak. Sudah dikabarkan oleh Allah SWT bahwa mereka tidak bisa mendengar doa kalian. Kalau toh mereka bisa mendengar doa kalian, mereka pun tak kuasa untuk mengabulkan doa kalian. Al-makna al-ijmali lil ayah, makna secara global ayat ini, ayat yang ada dalam surat Fatir ayat yang ke-13-14. Yukhbiru ta'ala an khalil mad'umin min dunihi. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang keadaan makhluk-makhluk yang diminta, yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Baik dari kalangan malaikat, dari kalangan para nabi yang diibadai dan dimintai selain Allah, dan para berhala-berhala, wa ghairiha, dan selainnya, orang-orang soleh dan yang lainnya, bima yadullu ala ajzihim wa dhafihim. Allah mengkabarkan bahwa mereka itu dalam keadaan yang lemah, yang tidak memiliki apapun. Walaupun sebesar kulit ari tadi, kulit yang tipis yang ada pada biji kurma itu tadi, kitmir. Sekalipun itu mereka tidak memiliki apapun, baik yang di langit ataupun yang di bumi. Bagaimana yang tidak memiliki apapun kemudian dimintai sesuatu? Padahal orang yang mestinya syarat orang yang diminta itu kan dia punya. Kalau tidak punya, masa mau dimintain? Kalau dia tidak punya apa-apa, dimintain bagaimana dia bisa mengasihi? Ini keadaan makhluk-makhluk yang dimintai, yang didoai, yang disembah selain Allah SWT. Mereka itu lemah dan tidak memiliki apapun. Wa annahum qad intafat anhum surut. Begitu bahwasanya mereka itu tidak ada dari mereka syarat-syarat allati labuta an takuna fil mat'um, yang harus ada pada orang yang diminta, yang harus ada pada orang yang dimintai doa. Syarat-syaratnya itu apa? Kamu minta dimurahkan rezeki, yang memiliki rezeki siapa? Allah SWT. Selain Allah SWT, tidak ada yang bisa memberikan rezeki. Wallahu yarzuqu may yasha. Allah SWT yang memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah SWT. Yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Allah SWT yang melapangkan rezeki itu kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Wa yaqdiru lah. Dan Allah pula yang menyempitkan rezeki itu kepada hamba-hambanya. Jadi yang mempunyai rezeki itu hanyalah Allah SWT. Fabtahu indallahi rizqa wa'buduhu. Maka mintalah rezeki itu kepada Allah dan carilah rezeki itu dari Allah SWT dan beribadalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang selain Allah SWT itu tidak memiliki syarat-syarat untuk dia bisa memberikan atau mengabulkan doa orang yang meminta doa kepadanya. Yang harus ada pada sesuatu yang diminta tentunya. Syarat bagi orang yang diminta atau makhluk yang diminta yang dia bisa memberikan kepada pemintanya, itu yang pertama adalah milku ma tuliba minhu. Dia memiliki apa yang diminta oleh yang memintanya. Nah, meminta rezeki, meminta jodoh, yang punya siapa? Malaikat enggak punya. Para nabi tidak punya itu, rezeki tidak punya. Yang punya hanya Allah SWT. Ini syarat yang pertama. Bagaimana orang tidak punya akan memberikan sesuatu yang diminta oleh orang lain? Wasima'u du'a. Yang kedua, yang diminta itu harus mempunyai syarat dia mendengar doa, mendengar permintaannya. Kalau tidak bisa mendengar, orang dimintai orang tidak bisa mendengar, bagaimana dia akan bisa ngasih? Kamu teriak-teriak, wong dia tuli, tidak bisa dengar. Nah, harus kalau kita meminta supaya permintaan kita dikasih, kita meminta kepada orang yang bisa dengar permintaan kita. Ya fulan, berikan kepada saya 100.000 misalnya. Sementara fulan yang diminta ini tidak bisa dengar, ya dia tidak bisa mendengar ucapan kamu. Ucapan kita tidak didengar. Ngomong apa wong dia tidak dengar. Syarat yang kedua, sesuatu yang diminta itu harus bisa mendengar. Mendengar permintaan orang yang meminta kepadanya. Yang ketiga adalah wal qudratu ala istijabatihi. Dia mampu untuk mengabulkan permintaan orang yang meminta kepadanya. Tiga ini. Ini baru bisa memberikan apa yang diminta oleh orang yang memintanya. Famata utima sartun batula ayyakuna matu'uan. Kalau satu syarat ini saja tidak dipenuhi dari tiga syarat yang ada, maka sesuatu yang diminta itu adalah batil. Misal dia memiliki sesuatu yang diminta orang lain, Kemudian dia bisa mendengar doa itu, mendengar permintaan tersebut. Tapi satu, dia tidak bisa mengabulkan permintaan orang yang meminta. Dia tidak akan dapat. Ia tidak akan dapat, kita tidak akan dapat kita meminta kepada orang yang tidak mampu mengabulkan permintaan kita. Satu saja syarat itu tidak bisa dipenuhi oleh sesuatu yang diminta, maka sesuatu yang diminta itu berarti batil. Atau mungkin yang pertama, dia tidak memiliki sesuatu tersebut. Dia bisa mendengar dan bisa mengabulkan permintaan orang, tapi dia tidak memiliki. Bagaimana dia akan mengasihkan sesuatu yang diminta orang tadi, walaupun dia dengar, walaupun dia bisa mengabulkan, tapi dia tidak punya apa-apa. Maka dia pun tidak mampu memberikan sesuatu itu kepada pemintanya. Fakaifa idza utimat kulluha. Lalu bagaimana kalau tiga syarat ini tidak ada semuanya? Enggak punya apa-apa, tidak bisa mendengar, tidak pula bisa mengabulkan doa. Maka sesuatu yang diminta ini adalah sesuatu yang batil, yang tidak akan mungkin mengabulkan dia sampai hari kiamat pun enggak bisa. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tadi. Yang memiliki apa yang diminta oleh manusia itu adalah Allah. Allah Subhanahu wa taala Sami, Maha mendengar, mendengar suara apapun, lirih suara yang bisik-bisik, suara yang ada dalam hati seseorang pun akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha mendengar. Dusama memiliki pendengaran dan mendengar segala sesuatu yang ada di dalam lubuk hati seseorang pun didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum terucapkan oleh lisan-lisan seseorang. Baru ucapan hati itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin, ha? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rob kalian telah berfirman, siapa yang berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, Allah mampu mengabulkan doa. Tiga syarat ini ada pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sepantasnya hamba-hamba ini meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya ayat ini terhadap bab anna fiha al-burhan al-qati' ala butlani syirki wa radda 'alal musyrikin, bahwa dalam ayat ini ada burhan, ada dalil yang sangat jelas, dalil yang pasti, yang tidak bisa dibantah tentang batilnya kesyirikan yang meminta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa radda 'alal musyrikin, dan ayat ini pula padanya ada bantahan terhadap orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama adalah butlanu syirki bidalilil qati' wal burhanil wadih. Batilnya kesyirikan dengan dalil yang qati', yang pasti, ya, dan hujah yang jelas, ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebatilan. Karena mereka tadi, imma mereka tidak mempunyai apa-apa yang harus diberikan, imma mereka tidak bisa mendengar karena mereka adalah batu yang mati, atau dia sibuk dengan urusan dia, Para malaikat yang dimintai tadi, mereka sibuk dengan urusan menjalankan perintah-perintah Allah sehingga tidak menyadari ternyata ada yang berdoa kepadanya. Dan imma yang dimintai selain Allah SWT itu, dia tidak bisa mengabulkan permintaan orang yang memintanya. Menunjukkan tentang batilnya kesyirikan tersebut. Yang kedua, bayanus syurutil lati yajibu tawafuruha fil mad'u al mustaghasi bihi. Dalam ayat ini ada penjelasan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi pada sesuatu yang dimintai pertolongan. Wa ya, yang pertama adalah milkuhu lima tuliba minhu. Dia memiliki sesuatu yang diminta darinya. Kalau tidak memiliki, bagaimana dia akan bisa mengasih? Yang kedua, sima'uhu lidu'ai man da'ahu. Dia mendengar permintaan orang yang meminta kepadanya. Ini syaratnya, syarat ini harus dipenuhi terhadap sesuatu yang dimintai pertolongan. Harus mendengar permintaan dari orang yang memintanya, doa dari orang yang berdoa kepadanya. Yang ketiga, al-qudratu ala ijabati, dia berkuasa untuk memperkenankan doa tersebut atau mengabulkan doa tersebut. Maka tiga syarat ini semuanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang pantas dan harus dimintai itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan kita untuk berdoa kepada Allah saja. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kalau hamba-hamba ini tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengancam mereka yang tidak mau yastakbiruna an ibadatihi, yang menyombongkan diri dari beribadah, meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka kelak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka dalam keadaan hina. Marah murka Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak dimintai. Kalau kita tidak meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah marah. Beda halnya ketika kita banyak meminta kepada manusia, kepada makhluk, maka makhluk itu akan marah kepada kita. Kalau kita banyak meminta kepada makhluk, justru kalau kita banyak berdoa meminta kepada Allah, Allah senang, Allah gembira, Allah bahagia, senang hamba-hambanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkan hambanya untuk berdoa kepada Allah. Banyak-banyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah menjanjikan kepada hamba-hambanya akan mengabulkan permintaan dari hamba-hambanya tersebut. Yang ketiga, faedah daripada ayat tersebut adalah annal aqidata mabnaha 'alal burhani wal yaqin la 'alad dhanni wa takharrus wa taqlidil a'ma. Bahwa keyakinan akidah itu dibangun di atas burhan, di atas dalil, di atas hujah, wal yakin, dan di atas keyakinan. La ala dhon, bukan di atas persangkaan, persangkaan-persangkaan orang. Menurut saya begini, menurut saya begitu. Wataharus, dan bukan pula di atas kedustaan, membawakan cerita-cerita dusta, dongeng-dongeng dusta. Bukan itu akidah. Wataklidil a'ma, dan bukan pula akidah dibangun di atas taklid buta. ikut-ikutan tanpa mengetahui apa dalilnya, dari mana sumbernya keyakinan tersebut. Apakah datang dari Allah, datang dari Rasulnya ataukah tidak, harus diteliti. Ini terkait dengan masalah keyakinan. Kalau keyakinan kita salah, maka tanggung jawabnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah isbatu ilmillah biawakibil umur. Dalam ayat ini ada penetapan ilmu Allah terhadap akibat-akibat perkara-perkara itu. Akibat dari perkara tersebut, terkhusus adalah akibat dari perkara orang yang meminta kepada selain Allah SWT, akibatnya dia tidak akan pernah doanya dikabulkan. Yang meminta kepada selain Allah SWT tidak pernah doanya akan dikabulkan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dikarenakan yang diminta selain Allah, dia tidak memiliki apapun. Begitu pula yang dimintai selain Allah SWT itu, dia tidak mendengar doa kalian dan tidak kuasa untuk mengabulkan doa kalian. La yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum. Kalau kalian menyeru mereka, berminta kepada mereka selain Allah, mereka tidak mendengar doa kalian. Kalau toh mereka bisa mendengar doa, mereka pun tidak kuasa untuk mengabulkan doa kalian. Akibatnya kalian mendapatkan kemurkaan di sisi Allah SWT karena tidak mentaati perintah Allah untuk berdoa dan beribadah hanya kepada Allah SWT saja. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam kitab as-sahih, dalam sahih al-Bukhari, disebutkan di sini hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala sujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka pada hari Uhud, yakni pada peperangan Uhud. Wa kusirat ruba'iyatuhu, dan tanggal gigi seri beliau. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum? Bagaimana suatu kaum itu akan beruntung ketika mereka melukai nabinya? Fanazalat, lalu turunlah ayat laisa laka minal amri syai'un. Surat Al-Imran ayat yang ke-128. Laisa laka minal amri syai'un, tidak ada bagimu sesuatu pun dari urusan itu. Urusan yakni kaum itu akan beruntung atau tidak beruntung bukan urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusan kaum itu akan mendapatkan azab atau tidak bukan urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwa kaum yang melukai nabinya akan mendapatkan yakni kesengsaraan bukan keberuntungan. Ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ayat laisa laka minal amri syai'un, tidak ada bagimu sesuatu pun dari urusan itu. Ternyata di antara orang-orang yang melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, ternyata dia bertaubat masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kaum muslimin yang baik. Menjadi kaum muslimin yang baik. Allah berkehendak menjadikan orang tersebut ternyata orang yang beruntung. Kita lihat keterangan dari Syekh Shalih Fauzan Hafidzallah di dalam kitab Sahih, maksudnya dalam kitab Sahihain Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sujja, kalimat sujja, as-sajjatu al-jarhu fir ra'si wal wajhi khasatan. Sujja itu adalah kalimat yang menunjukkan makna luka di sekitar kepala dan wajah saja secara khusus. Yang luka itu sekitar kepala dan wajah saja, itu namanya sujja, kalimat sujja. Yauma Uhudin, Uhudin adalah jabalun ma'rufun simalil madinati, yakni gunung yang terkenal, Jabal Uhud ya. Gunung Uhud yang terkenal yang ada di sebelah selatan kota Madinah. Indahul waqat, yang padanya di Gunung Uhud tersebut terjadi peperangan yang terkenal, yakni perang Uhud dalam sejarah Islam. Banu Sibat ilaihi, maka peperangan itu dinisbahkan kepada gunung tersebut. Nah, waqatul waqatu Uhud, peperangan Uhud, nah, atau ma'rakatu Uhud, peperangan Uhud, karena terjadinya di Jabal Uhud. Ar-ruba'iyatu yasinnul lati ba'da saniyah. Ruba'iyah itu adalah gigi yang ada setelah gigi depan. Wal insanu lahu arba'u ruba'iyat, dan manusia, orang itu memiliki 4 gigi seri ya. Ketika ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri ya. 4 gigi seri. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaifa yuflihu qaumun ai kaifa yasulu lahumul fawz wa dhafir wa sa'adatu ma fi'lihim hadza bi nabiyihim. Bagaimana kaum itu akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan disebabkan perbuatan mereka terhadap nabinya. Mereka melukai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah ayat laisa laka minal amri syai'un. Minal amri maksudnya minal hukmi fil ibad, menghukumi hamba-hamba ini tadi. Tidak ada urusanmu untuk menghukumi hamba itu. Menghukumi hamba itu adalah urusan Allah. Apakah hamba ini akan dibinasakan, akan diazab, akan diberi hidayah, itu adalah urusan Allah SWT. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun orang yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil, dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang akan bisa memberikan hidayah kepadanya. Itu urusan Allah. Nah, kaum itu akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan keberuntungan. Itu adalah urusan Allah SWT. Hukum terhadap hamba itu adalah urusan Allah SWT, bukan urusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan ayat ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana secara global hadis tersebut yuhbiru anasun amma haswala li Nabi sallallahu alaihi wasallam fi waqati Uhudin minal ibtila wal imtihan. Ala aiti a'da'ihi minal isobati fi maudi'aini min jasadihi as-syarif. Faka annahu sallallahu alaihi wasallam lahikahu ya'sun min falahi kufarin Quraisy. Anas mengabarkan tentang apa yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Uhud. Berubah, yakni musibah dan ujian yang ditimpakan oleh musuh-musuhnya. Ujian ataupun musibah yang ditimpakan oleh musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mengenai jasad beliau yang mulia, dua tempat pada jasad beliau, kepala dan wajahnya. Faka'annahu sallallahu alaihi wasallam lahi kau ya'sun, maka seakan-akan beliau berputus asa terhadap keberuntungan kaum tersebut, kaum kufar Quraisy. Ya. Seakan-akan beliau berputus asa, bagaimana kaum ini akan mendapatkan keberuntungan? Ya. Faqila lahu bisababi dzalik, maka dengan sebab seperti itu seakan-akan beliau berputus asa, bagaimana kafir Quraisy ini akan mendapati keberuntungan? Dengan sebab itu maka turunlah ayat laisa laka minal amri syai, tidak ada bagi kamu sesuatu pun dari perkara tersebut. Maksudnya adalah perkara awakibul umur, akibat dari perkara-perkara itu, wahukmul ibad, dan hukum menentukan hamba ini akan bahagia, hamba ini akan sengsara, itu adalah milik Allah, di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di tangan Nabi. Kita lihat kisah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang agar pamannya masuk ke dalam Islam dan bisa menjadi orang yang bahagia. Ternyata beliau tidak kuasa membahagiakan pamannya Abu Thalib yang berjuang mati-matian membela keponakannya ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat berharap Abu Thalib mendapatkan hidayah, mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat kelak dengan masuk ke dalam Islam. Tapi beliau tak kuasa, karena itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum menentukan ini fulan akan masuk Islam, akan bahagia, itu di tangan Allah. Akibat-akibat perkara dari apa yang dilakukan oleh seseorang, itu di tangan Allah. Famdi anta lisa'nika wa dum ala da'watika, teruslah engkau dengan urusanmu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lanjutkan terus dakwahmu. Karena memang para rasul, mereka diutus oleh Allah SWT mubasyirin wa mundzirin, hanya memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang menyambut dakwahnya beriman, dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengingkarinya. Tidak menentukan bagaimana kaum itu akan bahagia, bahwa kaum itu akan sesar, tidak. Tapi para nabi dan para rasul, mereka mubasyirin wa mundzirin, hanya semata-mata memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengingkarinya dan tidak beriman kepadanya. Maka kata Allah, teruslah engkau dengan urusanmu dan lanjutkan dakwahmu terus. Ini perintah Allah SWT kepada para nabi dan para rasul. Urusan mereka nanti akan dibinasakan oleh Allah, akan menjadi orang sengsara, di tangan Allah, bukan urusan para nabi dan para rasul. Maka kaitannya di sini terhadap bab an-nafihi dalilan ala butlani syirki bil auliya, bahwa dalam ayat ini ada dalil tentang batilnya kesyirikan yang dilakukan kepada para wali dan orang-orang soleh. Batil. Kenapa? Li'annahu idza kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lam yanfa an-nafsi durra wa laysa lahu min al-amri syai' fa ghairu min babi aula. Karena sesungguhnya jika rasul saja, jika nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak mampu menolak bahaya, mandorot, kerugian yang akan menimpa pada dirinya, dan nabi saja tidak bisa menentukan perkara itu, kaum itu akan bahagia, kaum itu akan sengsara, tidak bisa. Fa ghairuhu mim babi aula, lalu yang selain nabi, selain rasul, tentu lebih layak lagi untuk tidak bisa dia. Nabi saja enggak bisa menolak bahaya yang menimpa pada dirinya, menolak bahaya yang menimpa pada para sahabatnya yang meninggal di perang Uhud. Begitu pula nabi tidak bisa yakni menentukan sesuatu dari perkara itu, akibat dari perkara tersebut, akibatnya akan begini-begini, tidak bisa. Kalau mereka melukai nabi-nabinya akan berakibat seperti ini. Tidak bisa. Nah. Bagaimana kemudian selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya mereka tidak layak lagi untuk atau tidak mampu lagi untuk melakukan seperti itu. Nah, diminta agar menghilangkan musibah yang terjadi di desa ini, agar tertolak musibah, diminta agar supaya yakni bisa memberikan ini dan itu. Nabi saja tidak bisa. Maka yang lainnya tentunya lebih tidak bisa lagi. Yang lainnya tentunya lebih tidak bisa lagi. Nah, untuk bisa menolak bahaya dari dirinya dan dari orang lain. Ma istafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis tersebut? Butlanu syirki bil auliya wa sholihin, batilnya kesyirikan beribadah kepada para wali dan orang-orang soleh. Li'annau idha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamliku minal amri syai'an, karena sesungguhnya jika Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak memiliki sesuatu pun dari perkara itu, fa ghairu min babi aula, maka yang selain Nabi tentu tidak punya lagi, tidak punya untuk bisa menolak mandorot dari dirinya ataupun dari orang lain. Yang kedua adalah wuku'ul asqam wal ibtila, terjadinya asqam wal ibtila, yakni ujian, rasa sakit yang menimpa kepada para nabi alaihimussalatu wassalam, mereka mendapatkan ini sebagaimana yang menimpa kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan ujian, beliau mendapatkan rasa sakit dalam peperangan Uhud. Beliau dipukul kepalanya hingga gigi serinya luka, tanggal, luka pada wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Para nabi mereka mendapatkan ujian yang sangat berat. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asadul bala al-anbiya, ujian yang paling berat itu adalah ujian yang menimpa para nabi. Ya. Bagaimana mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sangat berat. Sejak nabi atau rasul yang diutus pertama kali Nabi Nuh alaihi salam, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Beliau berdakwah kepada kaumnya hingga 950 tahun, bukan waktu yang sedikit. Ujian berat. Beliau lakukan sirau alaniyah dalam berdakwah, baik yang sembunyi-sembunyi ataupun yang terang-terangan beliau lakukan. Lailau wa nahara, siang malam, bukan hanya siangnya, malamnya juga beliau berdakwah. Namun sedikit dari mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang cukup lama, ratusan tahun. 1000 tahun kurang 50 tahun. 950 tahun beliau berdakwah. Ini ujian berat. Mereka mengejek, mereka mengolok, bahkan ketika Nabi Nuh membuat perahu, diejek, diolok, mau dibawa kemana perahu ini yang tidak ada lautan? Mau ditarik di daratan, Allah SWT berkehendak lain. Ternyata dari daratan itu muncul lautan yang sangat besar. Dari tanah yang tandus tersebut Allah SWT berkuasa untuk menjadikan lautan. Sehingga orang-orang yang ada di tempat tersebut hanyut semuanya, tenggelam semuanya. Kecuali yang bersama Nabi Nuh naik ke kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Ujian yang menimpa Nabi Yunus yang berputus asa terhadap kaumnya. Padahal pada waktu sebentar kaumnya membangkang, tidak mau beriman kepadanya hingga dia pergi dari desa tersebut. Ternyata Allah SWT berikan hidayah kepada kaumnya Nabi Yunus. setelah kepergiannya dan setelah dia dimakan dalam perut ikan tersebut. Nah, bala ujian masuk ke dalam perut ikan. Pikiran bagi seseorang manusiawi, seorang nabi sekalipun, masuk dalam perut ikan ya sudah binasa yang ada. Nah, seperti itu. Nah, dalam perut ikan. Nah, tapi Allah perintahkan untuk tidak dia mengunyahnya. Nah, ditahan di situ. Kemudian dikeluarkan. Nah, dalam perut ikan telah dikeluarkan kembali ke desanya dalam keadaan mereka semuanya telah beriman kepada Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Ayub dan sebagainya, Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka mendapatkan ujian yang sangat berat. Para nabi, dan mereka tidak kuasa untuk menolak ujian-ujian tadi, karena itu adalah ketetapan dari Allah SWT. Mereka tidak bisa menolak ujian yang ditimpakan kepadanya. Luka di badannya, tidak bisa mereka tolak. Ini menunjukkan batilnya kesyirikan, bahwa para nabi dan para rasul bisa menolak mandarat-mandarat yang akan menimpa pada umatnya. Wujubu ikhlasil ibadati lillah, wajib memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah. Beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, meminta perlindungan hanya kepada Allah. Li'annahu huwalladzi laul amru wahdahu, karena dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki perintah itu, urusan tersebut, yang berhak untuk diibadahi, dimurnikan ibadah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, masru'iyatus sabri wa tahammulil adza wad-dharari fi sabili da'wati ila Allah. Diperintahkan atau disyariatkan untuk bersabar dan menanggung segala ujian, menanggung segala gangguan dan mandorot yang akan menimpa di jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para nabi dan para rasul. Mereka manusia yang bersabar, yang paling sabar dalam menjalin dakwah ini kepada kaumnya. Bagaimana tidak dikatakan sabar? Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun untuk berdakwah, mengajak manusia semata-mata untuk beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan perbuatan-perbuatan kesyirikannya. 950 tahun. Betapa kesabaran yang sangat luar biasa. Kita sedikit saja mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang kurang enak, terkadang kita ya sudahlah, saya tidak mau ngurusin lagi, kan seperti itu. Sabaran yang sangat kurang untuk menyampaikan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kejadian yang demikian. Padahal kita sangat butuh dengan dakwah ini. Bukan dakwah yang butuh kepada kita. Kita yang butuh terhadap dakwah. Satu orang yang kita dengan perantara kita dia mendapatkan hidayah di jalan Allah Subhanahu wa taala, khairum min kumrin na'am. Itu lebih baik daripada dunia yang mewah, onta merah, ya ini harta yang mahal ketika itu, harta yang mahal, satu orang mendapatkan hadiah lantaran dakwah yang kita emban, itu lebih baik dari harta yang mewah di dunia ini. Maka semangat kita untuk tetap bersabar di dalam menjalin dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat dan contoh bagaimana para nabi dan para rasul itu mereka bersabar. Dan sabar ini adalah sifatnya orang-orang yang beruntung. Sabar itu sifatnya orang-orang yang beruntung. Watawasau bisobri. Orang-orang yang tidak akan merugi, di antara sifat mereka adalah mereka saling mewasiati, berwasiat untuk saling bersabar di atas jalan dakwah, jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, annahyu anil ya'si min rahmatillah. Yang kelima adalah larangan dari berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dilarang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walau fa'alal insanu ma fa'ala minal ma'asil lati hiya duna syirki. Walaupun seseorang melakukan sekian perbuatan-perbuatan maksiat, apa yang dia lakukan selain daripada dosa syirik, maka hendaknya dia jangan putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu melampaui kemurkaannya, mendahului kemurkaannya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi seluruh makhluk-makhluknya. Sehingga seseorang yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa, terjatuh dalam perbuatan maksiat yang besar, maka janganlah dia berputus asa. Selama dia masih bernafas, pintu taubat akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama matahari belum terbit dari arah barat, pintu taubat masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka watubu ilallahi jami'an ayyul mu'minun la'allakum tuflihun. Karenanya bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, agar supaya kalian beruntung. Jangan terus-menerus berada di atas kemaksiatan ketika sudah tahu itu adalah perbuatan maksiat, agar supaya kita beruntung mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selama perbuatan itu adalah bukan perbuatan syirik. Tapi kalau itu adalah perbuatan syirik, kemaksiatan, perbuatan syirik na'udzubillah, maka itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat besar sekali dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang beribadah kepada selain Allah bersamaan dia beribadah kepada Allah. Seseorang berdoa kepada selain Allah, dia berdoa pula kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kesyirikan. Beribadahlah hanya kepada Allah, berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita baca, mudah-mudahan memberikan nasihat, wasiat kepada kita sekalian untuk kita tetap yakni berpegang teguh dengan apa yang ada dalam bimbingan atau firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pegangi dengan kuat firman tersebut dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.